الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم إذا خطب apabila khutbah, yani khutbah Jumat, ihmarat aynah, memerah dua matanya, wa'ala sautuh, meninggi suaranya keras, washtadda ghadabuh, dan sangat kuat amarahnya ketika menyampaikan sesuatu yang perlu peringatan tentunya. Hatta ka'annahu mundhiru jaishin, seakan-akan beliau adalah pemberi peringatan kepada satu pasukan. Yaqulu sabbahakum amassakum, yang peringatkan dengan keras akan bahaya yang datang dengan menyatakan sabbahakum, musuh akan datang menyerang kalian di pagi hari atau di sore hari. Wa yaqul, dan Rasulullah SAW berkata, kata Rasulullah SAW, bu'ithu ana wassa'ah, aku diutus ya dengan hari kiamat kahatain seperti dua ini. Wa yaqrinu baina usbu'ai, dan beliau menggandengkan dua jemarinya, as-sababah wal wusta. Iya, sababah telunjuk, wusta jadi tengah, digandengkan sudah dekat kiamat dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu, dan beliau berkata, amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyara al-umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang paling jelek adalah perkara-perkara yang baru dalam agama, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Sumaya qul, kemudian berkata, ana aula bi kulli mu'min min nafsi, aku lebih aula, lebih berhak bagi setiap mukmin dibandingkan dirinya sendiri. Man taraka malan fali ahli, barang siapa yang meninggalkan harta, maka hartanya akan menjadi hak ahli warisnya sebagai warisan keluarganya. Wa man taraka daynan aw daya'an, barang siapa yang meninggalkan hutang dan meninggalkan daya'an, ini anak-anak yatim, orang remah, fa ilayya wa alayya, maka itu diserahkan kepadaku dan aku yang bertanggung jawab. Rawah Muslim. Hadis yang agung yang banyak sekali faedahnya terkait dengan adab khatib ketika khutbah Jumat, terkait dengan tahdzir, iya, tanbih akan dekatnya hari kiamat. Rasulullah SAW mengisyaratkan dekatnya hari kiamat dengan digandengkannya telunjuk dengan jari tengah, yang menunjukkan sudah dekat, menunjukkan bahwasanya hal yang paling utama untuk seorang menyibukkan diri dengannya adalah dengan sibuk dengan kitabullah, sibuk dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga di sini menunjukkan tentang bahaya bid'ah dan wajibnya memperingatkan umat dari kebid'ahan dan bahaya bid'ah. Kemudian di antara faedah hadis juga menunjukkan tentang syafaqatul rasul, rahmatul rasul bi ummati, kasih sayang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, ya, dengan menyatakan ana aula bikuli mu'min min nafsi. Akhir berhak, iya, bagi setiap muslim dibandingkan dirinya sendiri. Kalau dia punya harta, meninggal hartanya untuk ahli warisnya, keluarganya. Tapi kalau dia punya tanggungan, maka Rasulullah akan menanggungnya, menjaminnya. Ini menunjukkan kasih sayang beliau kepada umat Nabi Muhammad SAW, kepada umatnya. Hal ini pun dalil di antara dalil, iya, adanya waris. Man taraka malan fali ahliyani isbat al waris. Iya, tentunya waris akan diberikan dengan tiga sebab, dengan tali pernikahan suami istri, dengan nasab anak dari bawah terus ke bawah, atau ayah terus ke atas, dan dengan sebab al-wala. Iya, al-wala yakni dengan sebab dia membebaskan seorang hamba sahaya. Ketika hamba sahaya tersebut yang dibebaskan tidak memiliki ahli waris, maka dia berhak untuk mewarisinya. Man taraka malan fali ahli. Kalau dia meninggal punya uang, punya harta, maka hartanya tidak untuk Rasul, tapi untuk keluarganya sebagai warisan. Wa man taraka dainan aw dhaya'an. Adapun berasa meninggal, meninggalkan hutang, meninggalkan anak-anak yang lemah, anak yatim, meninggalkan wanita-wanita yang lemah, yang tua, maka itu adalah diserahkan kepada aku yang bertanggung jawab. Qabila rahiman rahimakumullah. Kemudian di akhir syarah, Subhanahu wa rahimahullahu ta'ala mengingatkan akan satu hal yang penting, yaitu terkait dengan masalah bahayanya ad-dain, bahayanya hutang. Jangan sampai seorang muslim ketika membaca hadis ini, ia kemudian gampang-gampangkan hutang. Sebelum ini kata beliau, kata Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala, amma qabla hadha fa kana yutabir rajul yusalli alaihi fa yas'al. Sebelum beliau mengucapkan hadis ini, beliau Rasulullah SAW di waktu-waktu sebelumnya, ketika datang satu jenazah dibawa kepada beliau Rasulullah SAW untuk disalati, beliau tanya, hal alaihi dain, apakah dia punya hutang? Kalau mereka bilang na'am, beliau tanya apakah dia punya peninggalan untuk membayar hutangnya. Iya, kalau laisa lahu tarikah, tidak punya peninggalan untuk bayar hutang, beliau sallallahu alaihi wasallam taraka shalah alaihi, tidak mau menyalatinya. Iya, sampai kecuali kalau ada menjamin hutang orang tersebut. Kata Muhammad rahimahullah, sehingga datang satu waktu jenazah seorang ansar, dan Rasulullah SAW maju untuk menyalatinya. Kemudian beliau tanya, apakah dia punya hutang? Orang hadir menyatakan, iya, dia punya hutang 3 dinar. Maka Rasulullah SAW menyatakan, sallu ala sahibikum, kalau begitu silakan kalian saja menyalati dia. Iya, sehingga terlihatlah perubahan, iya, di wajah-wajah para sahabat. Iya, mereka merasa kasihan, iba dengan jenazah ini karena tidak mau disalatkan oleh Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, salli alaihi ya Rasulullah, silakan kau salatkan dia ya Rasulullah, wa alaiya dainu. Iya, adapun hutang dia, aku yang menjaminnya. Di sini menunjukkan bahwasanya boleh seorang menanggung hutang temannya walaupun bukan kerabat dia. Iya, beda bab sedekah dengan bab qadha ad-dain. Beda bab sedekah dengan bab membayarkan hutang. Kalau sedekah hanyalah untuk orang tua. Hanya sedekah anak untuk orang tuanya yang telah mati, yang telah meninggal, yang diterima. Seorang bersedekah atas nama orang tuanya. Adapun dain, membayar hutang, boleh. Iya, dia menanggung hutang siapapun yang telah meninggal untuk membayarkannya. Kata beliau, shalli alaihi ya Rasulullah, silakan salatkan dia ya Rasulullah, wa alaihi dainu. Disebut dalam satu riwayat, sehingga setiap kali Rasul bertemu dengan Abu Qatadah, Rasulullah SAW bertanya, Ya Pak Qatadah, apakah engkau telah bayarkan hutang orang tadi? Terakhir kata Muslimin rahimahullah, maka wa fi hadza dalilun ala idhamid dain. Di sini menunjukkan dalil tentang besarnya masalah hutang. Wa annahu la yanbaghi lil insan an yastadina illa idza da'at ad-darurah ila dzalik. Seorang tidak seyogianya, tidak sepatutnya berhutang kecuali kalau ada darurat yang mengharuskan untuk berhutang. Yang menggambarkan masalah hutang, wallahu a'lam bissawab. Fadhlan barakallahu fiikum.